Kau bikin ku terpesona, hatiku berkata, seperti kau yang kudamba. Benak hati tak bisa menahan lagi, meski ada yang kau tak lagi cinta dia.